بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwan fillah azakumullah. Salah satu dari prinsip mendasar dari prinsip-prinsip Islam, prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah ialah al-ijtima' wa 'adamul furqah. Bersatu dan tidak berpecah belah. Bersatu di atas kebenaran, bersatu di atas bimbingan Allah, bimbingan Rasulullah SAW, dan tidak berpecah belah, tidak menyelisihinya. Prinsip ini barakallahu fikum merupakan wasiat Allah Azza wa Jal, perintah Allah Azza wa Jal kepada hamba-hambanya, terutama kaum mukminin, kaum muslimin. Prinsip ini juga merupakan wasiat para anbiya wal mursalin, termasuk perkara yang disepakati oleh mereka semua. Prinsip ini juga merupakan aslun salafi, prinsip dasar manhaj salaf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah, yakni Islam. Tali Allah juga dimaknakan dengan Al-Quran, tali Allah juga dimaknakan dengan Al-Quran dan Sunnah. Hendaklah kamu semuanya berpegang teguh dengan tali Allah jami'an, dalam keadaan kalian bersatu di atasnya. Wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah punya risalah khusus yang berjudul anjuran untuk berta'awun dan bersatu di atas al-haq, dimasukkan dalam Majmu' Rasail As-Sa'di rahimahullah. Beliau menjelaskan di sana bahwasanya berijtima', bersatu di atas al-haq, tidak berpecah belah, merupakan perintah ilahi, merupakan wasaya nabawiyah, wasiat-wasiat nabi kepada segenap umatnya masing-masing. Ini menunjukkan ikhwanatina azakumullah betapa mulianya, betapa agungnya, betapa mendasarnya prinsip ini. Ijtima' alal haq, jam'ul kalimah alal haq, wa'adamul furqah. Dalam prinsip Islam, kita mendapati terlalu banyak bimbingan-bimbingan Rasulullah SAW, bimbingan-bimbingan syariah yang mengarah ke sini, memiliki tujuan yang sama, menyatukan kaum muslimin di atas al-haq, dan tidak ada perpecahan tengah-tengah mereka. Di antaranya ya fa'lamtina azzakumullah adalah di samping nas ayat tadi dan nas-nas yang semisal, di antara juga adalah perintah dan anjuran untuk memupuk ukhuwah Islamiyah di kalangan mereka. Ukhuwah Islamiyah itu merupakan bentuk persatuan di atas al-haq. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukminin itu bersaudara. Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyana syuddu ba'duhu ba'dahu wa syabaka baina asabi'ihi hakadha. Kata Rasulullah SAW, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya diumpamakan seperti sebuah bangunan, satu sama lain saling mengokohkan seperti ini. Sangat kokoh, sangat solid, sangat menyatu. Bukhari Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu arba. Dalam riwayat yang lain belum mengumpamakan seperti sebuah jasad. Saling mencinta, saling merahmati, saling menyayangi, saling membantu di antara mereka diumpamakan seperti sebuah jasad. Ini juga merupakan bentuk upaya untuk menyatukan kaum muslimin, disatukan dengan konsep ukhuwah Islamiyah di atas al-haq. Contoh yang lainnya barakallahu fikum ialah adanya prinsip yang sangat agung, yang sangat mulia dalam dakwah para anbiya wal mursalin, ialah menyatukan kaum muslimin di atas ibadah yang sahihah. Menyatukan kaum muslimin di atas tauhidullah dengan tanpa kesyirikan kepadanya. Ini merupakan inti dakwah para anbiya wal mursalin. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nahl 36, Allah berfirman, "Wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Mereka semuanya satu dakwahnya, satu seruannya. Hendaklah kamu beribadah hanya kepada Allah dan jauhilah taghut-taghut itu. Bersatu di atas tauhid, bersatu di atas ibadah yang sahihah. Dakwahnya para anbiya wal mursalin dengan tanpa ada kesyirikan padanya. Semuanya satu ibadahnya. Semuanya satu tauhidnya. Semuanya tanpa syirik. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala menganjurkan umat Islam untuk bersatu dengan ahli kitab, dianjurkan untuk bersatu di atas kalimatun sawa, kalimat yang sama antara kaum muslimin dan ahlul kitab. Kalimat yang sama itu ialah beribadah hanya kepada Allah dengan tanpa sekutu baginya, dan tidak menjadikan sebagian sebagai rob-rob, sebagai tuhan-tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Allah mengabadikan dalam Al-Quran, Allah berfirman, ya ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum, alla na'buda illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yatakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Katakan wahai nabi, wahai ahli kitab, mari, ta'alau, mari menuju kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian. Satu kalimat yang bahkan bisa menyatukan antara kaum muslimin dengan ahli kitab. Apa itu? Alla na'budu illallah. Kita semua tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa la nusyrika bihi syai'a. Tidak syirik sedikit pun. Dan sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Kalau kamu gak mau, saksikan kami kaum muslimin. Itu menunjukkan adanya upaya jam'ul kalimah. Tapi jam'ul kalimahnya di atas kebenaran, di atas tauhid, di atas sunnah. Tauhid tanpa syirik, sunnah tanpa penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Juga yang lainnya lagi barakallahu fikum ialah terkait dengan prinsip yang juga sangat mulia, sangat agung, dari prinsip-prinsip yang membedakan antara ahlu sunnah dengan khawarij, ialah prinsip as-sam'u wa ta'ah, prinsip mendengar dan mentaati penguasa yang muslim walaupun ia zalim, selama dia tidak kafir dan bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Para ulama kita menyatakan bahwasanya mentaati penguasa, menjalankan prinsip as-sam'u wa ta'ah, itu merupakan min tamamil istima', untuk menyempurnakan persatuan kaum muslimin. Mereka semuanya bersatu di atas satu penguasa, di atas satu pemimpin, mentaati penguasa, beribadah bersama dengan penguasa dalam sebuah bangsa, dalam sebuah negara. Itu termasuk minta mamil ijtima', seperti yang disebutkan diantaranya oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi rahimahullah dalam risalah Al-Usulus Sittah. Yang pertama terkait dengan ibadah tauhid tanpa syirik, yang kedua terkait dengan perintah bersatu enggak berpecah belah, dan beliau mengatakan wa minta mamil ijtima', dan termasuk kesempurnaan persatuan kaum muslimin prinsip as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan mentaati penguasa muslim dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah, bukan dalam perkara maksiat, selama dia muslim walaupun dia zalim, walaupun dia fasik, bersabar, jangan memberontak, jangan menghujat, jangan mencaci maki, mendoakan kebaikan untuk mereka ila akhirnya. Itu semua prinsip yang sangat-sangat mendasar. Semua itu satu tujuannya, yaitu jam'ul kalimah, menyatukan kalimat kaum muslimin tapi dengan persatuan yang benar. Jam'ul kalimah alal haq, di atas kebenaran, di atas tauhid, di atas sunnah, di atas akidah dan prinsipnya ahlu sunnah salaful ummah. Tambah lagi dengan ukhuwah islamiyah tadi. Tiga poin tadi ya ikhwan, itu merupakan asas semua kebaikan. Tauhid tanpa syirik, bersatu tanpa berpecah belah, mentaati penguasa dan memberontak penguasa. Asasu kulli khair, merupakan asas semua kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Satu saja timpang, satu saja hilang, maka sebagai sebab terjadinya kerusakan-kerusakan dunia, kerusakan-kerusakan agama, bahkan kerusakan akhiratnya seorang insan. Tiga poin ini barakallahu fikum diistilahkan oleh para ulama sebagai da'aim minhajin nubuwah. Da'aimu minhajin nubuwah, pilar-pilar manhaj Nabi, pilar-pilar manhaj Nabi, manhajnya para anbiya wal mursalin, juga manhajnya salafuna salihin. Tiga poin tadi barakallahu fikum disatukan dalam sebuah hadis. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam sabdanya, innallaha yarda lakum thalatha, sesungguhnya Allah azza wa jalla meridai untuk kalian tiga perkara. Ini perkara yang Allah ridai, disatukan dalam sebuah hadis. An ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, Allah ridha engkau beribadah kepada Allah semata tanpa syirik. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang kedua, Allah ridha kalian berpegang teguh dengan tali Allah, bersatu di atasnya, jangan berpecah belah. Wa antu nasihu man wallahu Allahu amrakum, dan kalian menasihati penguasa kalian. Di antara makna menasihati penguasa, mentaati dia dalam perkara yang ma'ruf, mendoakan kebaikan untuknya dalam mendoakan kebaikan untuknya dengan kesolihan, dengan taufik, dengan kebaikan dunia akhirat, membantu pekerjaan mereka dan yang lain-lainnya. Prinsip as-sam'u wa ta'ah. Tiga pun menjadi satu. Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah ketika menjelaskan tentang masalah ini, ahammiyatu jam'il kalimah, pentingnya menyatukan kalimat untuk menepis semua fitnah yang ada. Risalah karya beliau, barakalatikum, bisa dilihat di situsnya Syekh Shalih Fauzan. Ketika membawakan riwayat ini, beliau mengatakan hadhihi thalath tajma'un nasa kullahum. Tiga prinsip tadi akan mengumpulkan semua umat manusia tanpa terkecuali. Dengan konsep yang pertama, prinsip yang pertama akan mengumpulkan semua umat manusia dengan tauhid tanpa syirik. Kalau semuanya menjalankan prinsip ini, tidak ada yang kafir. Betul? Enggak ada kan? Tidak ada yang kafir, tidak ada yang musyrik, semuanya muslim, semuanya mukmin, semuanya muwahid tanpa syirik. Itu satu dunia ya Pak, satu dunia. Yang kedua, mengumpulkan semua umat manusia satu bangsa dengan prinsip as-sam'u wa ta'ah. Ketika semua masyarakat mendengar dan mentaati penguasanya dan menjalankan prinsip Ahlus Sunnah dalam bab ini, maka akan menyatukan semua lapisan masyarakat, satu bangsa, satu negara, di atas konsep yang benar. Tidak akan ada gerakan separatis, tidak akan ada gerakan pemberontakan, tidak akan ada gerakan atau upaya-upaya makar menggulingkan kekuasaan, tidak akan ada yang namanya demo-demo. Semuanya akan tenang, semuanya akan nyaman, sejahtera, bahagia dalam bangsa tadi. Masyarakatnya taat, otomatis penguasanya pun menjadi saleh insyaallah taala. Barakallahu fikum. Dan yang ketiga, menyatukan semua kaum muslimin seluruh dunia bersatu di atas al-haq, bersatu di atas tali Allah azza wajal dan tidak berpecah belah. Ketika semua umat Islam melaksanakan konsep ukhuwah tadi, maka semua umat Islam seluruh dunia bersatu di atas al-haq, bersatu di atas bimbingan al-kitab as-sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dan tidak akan berpecah belah. Tidak akan ada yang namanya sekte-sekte sesat. Tidak akan ada yang namanya partai-partai, ormas-ormas yang menyesatkan. Tidak akan ada bendera macam-macam. Yang ada cuma Al-Kitab, Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Mereka adalah kaum muslimin, kaum mukminin. Kalau semuanya menjalankan demikian. Tapi sunnatullah barakallahu fikum, dalam semua poin tadi pasti ada yang menyimpang. Bukan cuma ada yang menyimpang, lebih banyak yang menyimpang. Wallahu musta'an. Ala kulli hal, tiga poin tadi disatukan dalam sebuah hadis, itu semuanya satu ujungnya menunjukkan pentingnya mengumpulkan kalimat kaum muslimin di atas al-haq, apalagi dikuatkan dengan prinsip ukhuwah Islamiyah tadi. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan masih banyak lagi yang nanti na'azakumullah, poin-poin yang lain. Di antaranya adalah adanya syariat berjamaah dalam mengerjakan ibadah. Ini sangat banyak. Ini banyak faedahnya. Faedah yang paling penting adalah menyatukan kaum muslimin dalam ibadahnya. Faedah yang lain, menumbuhkan semangat. Ibadah kalau rame-rame, semangat. Dibandingkan dengan sedikit-sedikit, sendiri-sendiri. Faedah yang lainnya akan membuat ta'aruf, saling mengenal lebih dekat, lebih rekat di kalangan kaum muslimin. Memperkokoh ukhuwah Islamiyah, sehingga akan mudah koordinasi, mudah segala macamnya, dikarenakan biasa kumpul di majelis besar dalam ibadah kepada Allah. Syariat salat berjamaah 5 waktu, syariat Jumatan berjamaah, salatul idain berjamaah, salat jenazah berjamaah, apalagi istisqa berjamaah, haji berjamaah, jihad maksud seorang diri ya jamaah gitu ya, dan yang lain-lainnya barakallahu fikum, itu semuanya upaya untuk menyatukan kaum muslimin di atas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Besar kemanfaatannya. Masing-masing poin tadi punya manfaatnya sendiri-sendiri. Semuanya satu kemanfaatan yang paling utama, mengumpulkan umat Islam, kalimat kaum muslimin di atas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu luar biasa. Belum lagi terkait dengan masalah pentingnya bermusyawarah, sifatnya umat Islam kaum muslimin, syura bainahum, musyawarah di antara mereka, koordinasi yang bagus di antara mereka. Dan poin-poin yang lainnya lagi sangat banyak barakallahu fikum, semuanya itu menunjukkan ahammiyatu jam'il kalimah, pentingnya dan disyariatkannya selalu menyatukan kalimat kaum muslimin di atas al-haq. Barakallahu fikum. Ini qonamtina azakumullah. Kalau sudah muslimin menyatu kalimatnya akan luar biasa. Manfaat untuk individu. Dia termotivasi. Punya semangat yang lebih untuk berislam dikarenakan umat Islam satu kalimatnya. Manfaat yang lebih besar lagi untuk bangsa dan negara. Luar biasa. Untuk dakwah ilallah, berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau satu kalimatnya akan luar biasa, satu langkah, satu kalimat, satu visi, satu misi akan sangat luar biasa. Dakwah solid, dakwah akan kuat, saling bahu membahu, saling gotong royong, saling mengisi, lajunya akan semakin kencang. Dan masyarakat lebih mudah menerima dikarenakan dakwah tadi dimunculkan dengan gambarannya begitu indah. Dakwah yang indah, yang satu, kalimatnya satu, semuanya satu. Di atas kebenaran. Bab muamalah juga demikian. Jadi bagus, jadi indah. Saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling untuk membantu. Saling gotong royong, muncul ta'awun al birri wa taqwa, dan seterusnya ya Pak. Akan indah muamalah tadi. Akan muncul akhlak-akhlak yang mulia, akan muncul akhlak yang terpuji. Terkikis dengan sendirinya akhlak yang tercela tadi. Bagus. Itu luar biasa. Ini semuanya ya khanamtina azakumullah. Anugerah dari Allah azza wa jalla. Yang wajib dijaga, yang wajib dilestarikan, yang wajib untuk dihidupkan oleh kaum muslimin. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat di atas di Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allah melanjutkan dalam firman-Nya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwan. Ingatlah oleh kalian. Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ketika kalian dahulu saling bermusuhan. Lalu Allah lembutkan di antara hati-hati kalian. Maka dengan nikmat Allah semata. Kamu menjadi bersaudara. Nikmat azim. Nikmat azim ya kan. Sangat besar ini anugerah. Sangat besar. Sehingga perlu dijaga, dilestarikan, diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, pada muamalah kita, pada ukhuwah kita, pada dakwah kita, pada masyarakat kita, pada bangsa kita, pada negara kita, barakallahu fikum. Jamul kalimah. Ikhwanatina azakumullah. Berbicara jamul kalimah dan realita umat manusia pada umumnya dan muslimin pada khususnya, kondisi umat yang ada, pihak yang sangat diharapkan dan yang paling diharapkan dan yang mungkin diharapkan untuk mewujudkan prinsip ini, menjaganya, melestarikannya? Ahlussunnah wal Jamaah salaf. Karena prinsip mereka itu ini. Prinsip bersatu ini merupakan satu prinsip dari prinsip mereka yang sangat mendasar. Maka yang sangat diharapkan Ahlussunnah Salafiyyin sebagai pihak-pihak yang maju di garda terdepan untuk menyatukan kaum muslimin, kalimat kaum muslimin di atas al-haq. Barakallahu fiik. Yang namanya yang paling diharapkan ya otomatis sebelum menyatukan umat, mereka dahulu harus bersatu. Kan begitu ya? Kalau mereka hanya umat sendiri terus ke depan keluar, ya Allah bersatu. Pada ketawa kabeh. Satu dalamnya umat kayak gitu. Allah musta'an. Sehingga kalau bicara jamul kalimah, yang pertama kali harus mewujudkannya, harus memunculkannya, menjaga dan melestarikannya Ahlussunnah. Maka Ahlussunnah wal Jamaah salafiyyin bil khusus sangat-sangat dianjurkan untuk menyatukan kalimat mereka di atas sunnah, di atas manhaj salaf. Harus bagus ukhuwah di antara mereka, harus bagus ta'awun di antara mereka, harus bagus muamalah di antara mereka, harus bagus dakwah, ta'awun dakwah di antara mereka. Semuanya harus bagus, harus di atas di satu kalimat di atas sunnah. Maka dianjurkan kepada segenap Ahlussunnah wal Jamaah salafiyyin secara khusus dan kaum muslimin secara umum, mereka dianjurkan sangat untuk melakukan asbabul i'tilaf wal istima'. Dianjurkan sangat untuk melakukan sebab-sebab mereka bersatu. Sebab-sebab kalimat mereka menyatu. Langkah mereka satu. Dan mereka dilarang dengan keras melakukan tindakan-tindakan yang bisa meretakkan hubungan mereka, yang memunculkan perselisihan, yang memunculkan perpecahan di kalangan mereka. Akan merusakkan, akan mengoyak-ngoyak, capek-capek kalimat tadi. Jangan dikerjakan, apapun bentuknya. Itu secara global. Barakallahu fikum. Maka ya fanatina azakumullah, masing-masing sunni, masing-masing salafi secara khusus, dan muslim secara umum diminta untuk memperbaiki akidahnya, prinsip-prinsip keimanannya, manhajnya, supaya betul-betul di atas sunnah. Manhajun salafi, akidah salafiyah yang diajarkan dalam Al-Quran sunnah. Benahi ini semua. Ibadah mereka juga demikian, harus semangat ibadahnya sesuai dengan bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wah, demikian pula akhlakiyah mereka, adabnya mereka, muamalah mereka dalam semua sisi-sisi kehidupan mereka. Mereka harus membenahinya, harus mencocokkannya dengan bimbingan yang jelas Quran, sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Jangan ambil yang lain, pakai yang ini mendasar. Yang berikutnya ya fanatina azakumullah ialah di antara upaya untuk menyatukan dan menjaga melestarikan persatuan yang ada, diminta kepada segenap salafiyin ahli sunnati wal jamaah di dalam bermuamalah di antara mereka, mereka harus mengedepankan prinsip husnudzan, berbaik sangka. Berbaik sangka. Ketahuilah bahwasanya kalian bermuamalah secara khusus dengan salafiyin ahli sunnah, pihak-pihak yang berupaya dengan sekuat tenaga berjalan di atas bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Begitu pula kaum muslimin, mereka adalah orang-orang yang berupaya kepingin baik, dan dari semua yang ada mereka adalah orang yang terbaik. maka kedepankan yang namanya husnudzon, baik sangka. Ini barakallahu fikum dikedepankan dikarenakan di samping mereka adalah ahlu sunnah, mereka juga manusia biasa. Ya enggak apa-apa lepas dari kesalahan, dari kekhilafan, dari kealpaan, keteledoran, kemungkaran bahkan, kesalahan, dosa bahkan. Enggak lepas. Maka untuk menjaga kalimat tadi, begitu antum mendapati seseorang dari kalangan ikhwah kita, Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyyin, ada sesuatu yang dikira kurang tepat, dahulukan husnudzon. Baik sangka. Jam berapa isyaknya? Jam berapa isyaknya? Kita masuk. Kita masuk. Berarti berhenti dong kalau itu. Sudah. Kita masuk. Jam berapa maksudnya? 7, 10. Tayyib. Tayyib. Saya ulang lagi, kedepankan husnudzon. Prinsip ini barakallahu fikum sangat-sangat ditekankan sekali dalam Al-Qur'anul Karim. Pelajaran dari Allah Azza wa Jalla kepada segenap kaum muslimin ketika terjadi di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam sebuah peristiwa yang menghebohkan semua kaum muslimin. Sebuah peristiwa yang ditukangi oleh orang-orang munafikin, tapi sempat membuat heboh kaum muslimin. Peristiwa Ifik, Kisahul Ifik, kisah di mana orang-orang munafik mereka dengan zalimnya menuduh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha selingkuh. Ini kira-kira diabadikan dalam surat apa ya, Pak? Dalam surat Nur, An-Nur. Nah, surat An-Nur. Surat di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu-wahyunya, ayat-ayat yang dibaca sampai hari kiamat, Allah mensucikan kehormatan Aisyah radhiyallahu taala. Itu kan waktu yang sangat lama ya, hampir sebulan belum turun wahyu. Beberapa orang dari kalangan sahabat sampai termakan oleh isu hitamnya kaum munafikin. Bahkan Rasul sendiri sampai punya niatan untuk melepaskan Aisyah radhiyallahu anha. Semenjak isu itu sampai turunnya ayat untuk tidak lagi menyentuh Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam ayat-ayat tadi barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala mengajari kaum muslimin adab. Repotnya saya enggak hafal ayat ya. Membutuhkan mushaf ini kayaknya. Enggak hafid kayak antum. Kalau kan para hafid-hafid. Ini loh. Oh ini masyaallah. An-Nur itu surat yang keberapa ya? Yang keberapa? 20. 24. Ya betul ya. Ya betul ini. Surat yang ke-24. Suratnya ke-24. Barakallahu. Disebutkan dalam surat An-Nur ayat yang ke-11 sampai setelahnya. Disebutkan kisah panjang, ada beberapa adab yang diajarkan di sini. Yang pertama, disebutkan di dalam ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Laula id sami'tumuhu dhanna al-mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza ifkum mubin." Kenapa? Kenapa ketika kalian mendengarkan berita dusta itu, kenapa masing-masing kalian tidak menduga kebaikan untuk diri-diri mereka? Mukminin, mukminat menduga diri mereka dengan kebaikan. Dan mereka mengatakan sungguh ini merupakan khabar dusta yang sangat nyata. Maknanya adalah, ini adab yang pertama. Kenapa ketika ada khabar yang berkaitan dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, wanita yang kamu kenal selama ini salihah, perempuan yang baik, yang mulia, istrinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa ketika ada isu-isu miring terkait dengan dia, kenapa kamu tidak ngaca dengan diri kamu sendiri, wahai mukminin, wahai mukminat, dan kamu pastikan dusta itu? Maknanya, coba kamu ngaca diri kamu sendiri. Mana kacanya ya Pak? Ya Allah, kamu ngaca. Kira-kira kalau isu tadi disematkan kepada Anda, kamu yang dituduh berbuat demikian, kamu ngaca, kira-kira orang kayak saya pantas tidak berbuat demikian? Jawabannya pantas tidak? Loh kok diem? Pantas tidak? Loh kok diem? Pantas tidak? Ya Allah musta'an. Seandainya isu tadi antum misalnya, antum dituduh zina, selingkuh, kira-kira orang kayak antum pantas tidak berbuat zina? Jawabannya, ya enggak, antum mukminin. Kalau yang fasik-fasik, iya sih. Ini mukminin. Allah mengatakan, "Dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira." Mukmin akan mengatakan, "Enggak mungkin. Saya enggak mungkin berbuat demikian. Orang kayak saya saja enggak mungkin, apalagi Aisyah radhiyallahu taala anha, tambah enggak mungkin." Dusta itu, khabar dusta itu. Pasti kamu mengatakan demikian, hadza ikun mubin, dusta itu. Aku aja enggak mungkin, apalagi Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu namanya husnudzan. Paham? Ada seorang ikhwah, seorang teman, apalagi yang dikenal dengan kemuliaannya, kesolehannya, ketakwaannya, masya Allah, ilmunya dan segala macamnya, tuduh miring-miring. Nah gitu ya. Sampai ke antum, khabar begini. Sebelum antum jauh-jauh melangkah, ngaca dulu antumnya. Nah gitu ya. Antum ngaca ini. Saya kira, kalau seandainya saya berbuat semacam itu, mungkin tidak ya orang kayak saya ini. Tidak mungkin. Saya saja tidak mungkin. Tidak mungkin saya berbuat demikian. Apalagi semisal beliaunya ini. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Jangan-jangan dusta itu. Sebagian salaf ketika ada orang yang lapor kepada beliaunya, si fulan mengatakan kamu gini, atau si fulan mengatakan dia gini, dimarahi yang lapor. Enggak ada setan lain kecuali kamu yang kemari ngasih kabar kayak gini. Itu banyak dari kalangan salaf demikian. Karena orang yang diberitakan tadi mulia, orang yang dikenal kebaikannya. Orang kayak saya aja enggak mungkin kayak kita, apalagi beliau. Itu namanya husnudzan dulu. Ini akan membuat Anda jernih otaknya. Akan jernih. Khabar tadi diterima dengan jernih. Tidak langsung bereaksi. Nanti ada langkah berikutnya. Langkah berikutnya setelah azan. Kan gitu ya. Jam 7.10. Azan dulu lanjut. Atau azan dulu salat selesai. Ya Ustaz. Itu enggak ada opsinya tadi kayak gitu. Azan lanjut atau azan salat selesai. Hah? Ya, Pak Ivan, lanjut. Lanjut. Iya. Salat dulu. Heran insyaallah. Mudah-mudahan nanti nyambung ya. Salat dulu nanti tahu-tahu ngeraba-raba lagi yang tadi. Hai, insyaallah sementara cukup dulu. Nanti antum kasih tahu saya komanya di mana ya? Komanya di mana? Barakallahu fiik, sementara cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu habibuna.